Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-18 dengan judul Pedang Ular Mas. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-6 ini, sebagai Raden Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Hana Pertiwi sebagai Sariti, Idris sebagai Prabu Sora, Niko Septiawan sebagai Kiparang Pungkur, Mucus sebagai Kicengkar Pawon, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, kelompok kecil Raden Purbaya datang menyerbu Keraton Kencana Wungu. Prajurit gadungan yang menguasai aji rawa rontek semu itu disergap secara mendadak dan kemudian diikat erat-erat dan digantung di pohon-pohon dan tiang-tiang istana. Sementara itu, para tokoh telah meninggalkan istana. Mereka bertempur di luar istana. Cempaka yang berhasil dilukai oleh Prabu Sora tengah berusaha untuk mengatasi luka pada pundaknya yang menyengat dan seakan-akan menumpuhkan seluruh tenaganya. Celaka, sakit sekali. Dewata, benar-benar tidak tertahankan lagi. Siapa itu yang mendekat kemari? Celaka. Bukankah itu Kicengkar Pawon? Dengan pandangan yang berkunang-kunang, Cempaka melihat sesosok tubuh yang mendekatinya. Sesosok tubuh yang ternyata adalah Kicengkar Pawon. Sambil tersenyum mengejek yang sangat menjijikkan Cempaka, Kicengkar Pawon mendekati gadis remaja yang tengah duduk bersila mengatasi rasa sakit di pundaknya. Dan ketika ia melihat Kicengkar Pawon semakin mendekati, Cempaka berusaha bangkit dan berdiri tegak. Mau apa kau mendekat kemari? Apa kau ingin mendapat hajaran dariku? Sungguh gadis yang hebat. Apakah kau membutuhkan tongkat untuk berdiri? Menyingkir kau. Atau apa anak manis? Kau masih saja seperti seekor harimau, walaupun keadaanmu sudah seperti ini. Sambil terkekeh-kekeh, Kicengkar Pawon mendekati Cempaka, dan kemudian dengan mudahnya ia menangkap tangan Cempaka yang gemetar tanpa tenaga. Raden Purbaya yang tengah bertempur menghadapi Prabu Sora yang tengah terdesak sambil melompat ke sana kemari menjadi semakin hilang konsentrasinya ketika mengetahui Cempaka berada dalam tangan Kicengkar Pawon. Sariti yang melihat hal tersebut berteriak memperingati. Awas tuanku, kita tahan dulu beberapa saat. Mungkin sebentar lagi guruku akan membantu kita. Hati-hati Raden. Tapi Kak Cempaka, lepaskan. Aku tidak sudah. Jangan berteriak-teriak. Awas. Tenang, tenanglah engkau di sini. Kita duduk-duduk sambil berbincang-bincang. Lepaskan aku, Idris Baum. Aku jijik. Lepas. Teriakan Cempaka yang lemah dan mengandung rintih yang memilukan membakar dada Raden Purbaya. Ia merasakan darahnya mendidih. Tanpa mempedulikan lagi keselamatannya, ia melompat meninggalkan Prabu Sora, melenting menuju Cempaka yang tengah berkutat melawan di dalam pelukan Ki Cengkar Pawon. Ki Cengkar Pawon sangat terkejut melihat serangan mendadak dari Raden Purbaya. Dengan tergopoh-gopoh, ia berusaha menyambut serangan itu. Akan tetapi, Ki Cengkar Pawon yang belum siap seutuhnya terlempar menerima pukulan Raden Purbaya dengan tenaga penuh dan tidak sadarkan diri. Terjadi hal yang aneh itu kembali. Apa yang telah terjadi? Mereka masih saja erat berpelukan, tetapi keduanya sudah tidak bergerak lagi. Tewaskah kedua anak itu? Baiknya kuhancur luluhkan tubuhnya dengan aji banyu cakra buanaku. Sariti yang terkapar lemah tak jauh dari tempat itu menyaksikan ulah kebiadaban dari Prabu Sora. Akan tetapi matanya menjadi terbelalak ketika melihat apa yang terjadi di hadapannya. Pukulan banyu cakrabuana yang bergulung-gulung dahsyat terbawanya tidak mampu menggoyahkan sedikitpun tubuh kedua remaja yang tengah erat berpelukan. Pukulan yang dilancarkan Prabu Sora seakan-akan menembus udara kosong. Ya! Apa yang telah terjadi? Apakah kekuatan itu telah hadir kembali? Apakah yang Wisnu yang bersemayam di dalam tubuhnya benar-benar? Itu tubuh kedua anak itu mengeluarkan sinar. Kekuatan itu, kekuatan halus itu akan hadir kembali. Aku harus segera tinggalkan tempat ini. Celaka. Aku tidak bisa menggerakkan kakiku. Kakiku akan telah terpaku di tanah ini. Apa yang terjadi? Tubuh Tuanku Purbaya dan adik Cempaka mengeluarkan sinar yang gemilang. Keduanya kini bangkit. Dewa tak agung, siapakah sesungguhnya kedua orang itu? Mengapa keduanya nampak demikian agungnya? Yang agungkah yang menitis ke dalam tubuh mereka? Kau kembali melakukan kesalahan, Prabu Sora. Kau telah melanggar janjimu sendiri. Karena itu, kau harus menerima hukuman atas semua perbuatanmu itu. Apakah yang sebaiknya kita lakukan terhadapnya, Dinda Pohaci? Kanda, pembuat malapetaka dan bala pada mayapada ini harus dilenyapkan. Harus dimusnahkan penyebabnya. Kau bijaksana sekali, Dinda Pohaci. Nah, terimalah hukumanmu, Prabu Sora. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Raden Purbaya yang berdiri dengan agungnya mengangkat tangannya, dan kemudian Prabu Sora menggigil ketakutan. Dan setelah beberapa saat, tubuh Prabu Sora terguling jatuh tidak sadarkan diri. Oh. jagat Batara. Apakah Yang Wisnu yang berada di hadapanku? Apakah benar beliau yang menyusup, menitis ke dalam tubuh Gusti Prabu? Dan Nyai Pohaci juga menitis ke dalam tubuh adik Cempaka. Benarkah apa yang kusaksikan ini? Apakah mataku tidak salah? Sariti yang tidak habis mengerti dengan apa yang terjadi di hadapannya, memejamkan matanya beberapa saat. Akan tetapi ketika ia membuka kembali matanya, sinar gemilang yang menyinari tubuh Raden Purbaya telah lenyap. Sementara itu, tubuh Prabu Sora masih tetap tergeletak, tidak sadarkan diri. Apa yang telah terjadi, Cempaka? Entahlah, adik Purbaya. Mungkin telah terjadi lagi hal itu. Kekuatan itu hadir kembali. Iya. Hei, adik Purbaya, lihat itu. Bagaimana bisa Prabu Sora terkapar tidak berdaya di sini? Iya. Kekuatan itulah yang menjadi penyebabnya. Jadi benar-benar ada kekuatan itu. Jika memang benar, aku akan bersemedi mengucapkan syukur dan terima kasih padanya atas kehadirannya yang selalu menolong kita dalam setiap kesulitan. Adik Purbaya, lihatlah itu, Kak Sariti. Kau terluka, Sariti? Maafkan aku, Kak. Aku meninggalkanmu sendiri menghadapi Prabu Sora. Gusti Prabu tidak perlu meminta maaf. Karena memang keadaan Cempaka saat itu berbahaya sekali. Apakah kau juga melihat apa yang telah terjadi? Iya. Apakah engkau mengetahui apa yang telah terjadi dengan Prabu Sora? Iya. Hamba mengetahui. Ampunkan hamba sudah melihat dan mengetahui semuanya. Jika memang itu merupakan suatu rahasia yang teramat penting, hamba berjanji akan merahasiakannya dengan taruhan nyawa hamba. Tidak begitu maksudku, Kak Sariti. Tidak. Hanya jika dapat, hal ini memang tidak ada perlunya untuk bicarakan. Ya, kukira begitu. Kami memang tidak pernah mengerti dengan apa yang terjadi tadi. Apa yang terjadi dengan diri kami? Iya, saya berjanji. Marilah, kulihat lukamu itu, Sariti. Apakah hanya ini lukanya? Iya, hanya itu. Tetapi sakitnya sangat menyengat. Cempaka, bagaimana dengan lukamu sendiri? Lukaku? Oh ya. Aku tidak merasakan sakit lagi pada pundakku. Sama sekali tidak. Mungkin hanya sekedar luka luar. Iya. Mungkin hanya sekedar luka luar saja. Marilah, ku coba meringankan lukamu. Hup. Cempaka menyalurkan tenaga saktinya untuk meringankan dan mengurangi rasa sakit dalam tubuh Sariti. Sementara itu, Raden Purbaya mendekati Prabu Sora dan melumpuhkannya dengan totokan di beberapa jalan darahnya. Dan kemudian Ki Cengkar Pawon yang masih tak sadarkan diri juga dilumpuhkan dengan cara yang sama. Siapakah itu? Apakah prajurit Kencana Wungu? Ya, pastilah prajurit dari Prabu Sakti Dewangga. telah berhasil melumpuhkan prajurit gadungan dari hutan bambu situ raja. Mereka semua membawa obor. Apa yang dicarinya? Apa yang mereka angkat itu? Ki Jarot? Apa yang terjadi dengannya? Biarkan orang itu, aku yang mengurusnya. Tapi orang ini telah tewas, tuanku. Baiklah, jenazahnya boleh kau bawa ke istanamu. Rawatlah dan sediakan sebuah peti yang indah. Orang itu adalah Ki Jarot, seorang tokoh dari Kerajaan Jati Bandar. Dia datang kemari untuk membantu kalian. Baik, tuanku. Akan hamba urus jenazahnya dengan sebaik-baiknya. Bagaimanakah dengan junjungan Prabu Sakti Dewangga? Beliau tengah berkeliling melihat-lihat sekitar istana, tuanku. Mungkin sebentar lagi juga tiba di tempat ini. Apakah engkau melihat pertempuran lain? Ya, tuanku. Di sebelah selatan sana, Ki Sampar Angin tengah bertempur dengan pimpinan Tongkat Merah. Kakek Parang Pungkur? Ya. Lalu di manakah panglima pasukan kalian? Kami baru saja menemukan beliau yang dalam keadaan terluka. Beliau justru diselamatkan oleh Ki Jarot. Adik Purbaya, kita harus mencari kakek Mamangkuraya serta kakek Parang Pungkur. Ya, tentu. Tapi bagaimana dengan keadaan Kak Seriti? Sakit di sekitar pinggangku telah jauh berkurang berkat pertolongan Cempaka. Ayolah, aku juga sangat cemas memikirkan kakekku. Kita ke sebelah selatan sana. Oh ya, kau uruslah juga pengacau yang tidak berdaya itu. Aku akan pergi melihat pertempuran lainnya. Baik, tuanku. Mari, Kak Cempaka, Kak Sariti. Hup! Lihat itu, kakek sedang mendesak Ki Sampar Angin. Tiga remaja itu berhasil menemui Ki Parang Pungkur, dan ia sempat melihat Ki Parang Pungkur menyelesaikan Ki Sampar Angin dengan jurus pamungkas dari ilmu tongkat sakti. Mampuslah kau, Sampar Angin. Kau bukanlah seorang kesatria. Kau terlalu licik. Licik. Kau bertempur bagaikan penjahat picisan. Oh, kalian selamat. Syukurlah. Di mana Tuan Mamangkuraya? Dan Ki Jarot di mana? Ki Jarot telah tewas. Sedangkan kakek Mamangkuraya entah berada di mana. Kasihan sekali. Dia benar-benar seorang kesatria. Dia datang dari Jati Bandar sekedar untuk membantu dan menolong tetangganya. Marilah kita mencari Tuan Mamangkuraya. Dia tentu tidak terlalu jauh dari kota raja. Malam belum lagi sampai pada puncaknya. Ayo. Ya, keadaan kakek sangat gawat sekali. Aku mengkhawatirkan penyakitnya yang sewaktu-waktu akan kumat. Ayolah, kita kelilingi pinggiran kota raja. Pastilah mereka bertempur di luar gerbang kota raja. Hup! Kemudian mereka berempat melesat keluar kota raja. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi dalam pertempuran dua tokoh mahasakti itu? Apakah Mamangkuraya akan mampu mengatasi kemampuan Resi Amista yang semakin meningkat? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-18 dengan judul Pedang Ular Emas, yang dipersembahkan oleh PT KB Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.